Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum salat sunnah duduk padahal dia bisa berdiri. Bagaimana sah tidak? Sebagaimana kita barusan bahas, salat itu harus berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu baru duduk. Kalau tidak mampu duduk miring, kalau tidak miring terlentang. Kalau tidak terlentang maka bebas. Jadi yang boleh itu terlentang. Kalau terlentang enggak boleh, mati lah. Karena stang ditelan ya mati. Yang boleh itu terlentang. Nah, ini kalau salat wajib. Kalau salat sunnah hukumnya kalau dia mampu berdiri maka berdiri afdolnya. Kalau dia mampu berdiri tapi mau duduk boleh. Karena salat sunnah boleh sambil duduk. Tapi kalau terlentang tidur enggak boleh. Kecuali kalau tidak mampu. Jadi kalau sholat sunnah boleh dilaksanakan berdiri, boleh juga dilaksanakan duduk. Hanya saja kalau berdiri pahalanya 100, kalau duduk pahalanya sebagiannya berapa? 50. Tapi boleh sah, walaupun dia mampu, cuma pahalanya berkurang. Kalau dia berdiri 100 pahalanya, apalagi kalau berjamaah 27 derajat. Nah, tapi kalau dia sholat sunnah kan bisa berjamaah, bisa. Nah, tapi kalau dia duduk, maka pahalanya berkurang separuh, tapi tetap sah. Nah, jadi kalau ada kawan-kawan sholat sunnah capek, misalkan habis isya, wajib sholat sunnah ini, pengen sholat sunnah tapi capek, boleh duduk boleh. Nah, tapi pahalanya berkurang, tapi tetap sah. Jadi jangan sampai meninggalkan sholat sunnah. Nah, sholat sunnah apapun, duha kah, tahajud kah, nah, paham? Tahajud itu ya kalau di sini berjamaah ya berdiri. Entuk, tapi kalau nanti lanjut sendiri duduk boleh, duduk. Tapi duduknya ya duduk yang apa? Duduk seperti duduk iftirash, bertumpu pada kaki. Bukan duduk kaki selonjor sana, apalagi duduk kayak warung kopi begini. Bukan. Duduk seperti duduk antara dua sujud atau duduk seperti tasyahud awal. Jadi tetap sah solat sunnah pakai dengan cara duduk, tapi duduknya duduk iftirash seperti tasyahud awal. Dan pahalanya berkurang sebab wallahu a'lam bishawab.